peduli orang mau bilang apa tentang katong dua pun perjalanan cinta. Sesimpel napas you kalau orang cerita beta pasti beta manusia biasa. Masih banyak kekurangan yang belum tentu bisa bikin sebahagia. Syurang hebanya sayang semua terima beta. Beta rasa so sweet sekali saat saya bilang cinta ini cuma par beta. Karena fisik dan materi beta berjanji satu kali mau sanang ke setengah mati beta kan lalui hidup ini cuma neng senona mulai sekarang ini sampai akhir nanti karena sepung cinta par beta akan so sweet pas kali. Kita manusia biasa masih banyak kekurangan bikin sebahagia. Sudah kebanyakan sayang semua terima beta. Beta rasa sesuai pas kali saat si hilang cinta ini cuma par beta. Bukan karena fisik dan materi beta berjanji